Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Faqala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala al-iqamatu fi biladihim wa 'adamu al-intiqal minha ila balad al-muslimin. Di antara tanda dan bentuk loyal dengan orang kafir adalah tinggal di negara kafir dan tidak mau pindah, meninggalkan negara kafir menuju negara atau menuju kaum muslimin. Di ajil firaq fiddin, dalam rangka lari menyelamatkan agama. Karena hijrah dengan makna dan dengan tujuan semacam ini hukumnya wajib atas kaum muslim. Jadi hijrah dalam artian meninggalkan negara kafir dan pindah ke negeri muslim. Karena tinggalnya seorang muslim di negeri kafir menunjukkan adanya loyalitas kepada orang kafir. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang muslim untuk berdomisili dan tinggal dengan kufar di tengah-tengah masyarakat kafir. Dengan syarat tidak kana yakdir alal hijrah, tidak mampu untuk berhijrah. Dalil wajibnya, dalil haramnya, terserma Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan, dimatikan oleh para malaikat, zalimi anfusihim, dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Lalu para malaikat bertanya kepada orang-orang tersebut, atau sebelumnya ayat ini turun terkait dengan sejumlah orang yang masuk Islam di Mekah dan tidak berhijrah ke Madinah, akhirnya terbunuh pada saat perang Badar bersama orang-orang kafir. Maka orang Allah katakan punya orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat, dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan menzalimi diri mereka sendiri. Mereka menzalimi diri mereka sendiri disebabkan mereka berdomisili di tengah-tengah masyarakat kafir dan tidak berhijrah. Kalau para malaikat bertanya dalam rangka mencela orang-orang ini, sima kuntum, dalam keadaan apakah kalian? Kalau mereka mengatakan beralasan, kunna mustata'afin, kami adalah orang-orang yang dilemahkan. Itu kami, maksudnya kami adalah orang-orang yang tidak mampu untuk menegakkan agama di tengah-tengah orang kafir. Mustata'afin di sini lemah, lemahnya adalah lemah dalam agama. Itu lemah dan tidak mampu menampakkan agama, menegakkan agama di tengah-tengah orang kafir. Lemah di sini bukan lemah fisik. Fil ardi, di bumi, yaitu di bumi Mekah. Kalau maka para malaikat mencela mereka dengan mengatakan, alam takuna ardullahi wasi'atan, bukankah bumi Allah itu luas, suatu haji rupiha, sehingga kalian bisa berhijrah di bumi tersebut, yaitu dari negeri kekafiran menuju negeri lain sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang yang lain. Kemudian Allah berfirman, fa'ulaika ma'wahum jahannam, mereka ini adalah tempat kembali mereka dengan neraka, wasa'at masira, dan neraka adalah sejelek-jelek tempat kembali. Ilal mustad'afin minar rijali wan nisa' wal wildan, kecuali orang-orang yang tidak mampu menampakkan agama di tengah-tengah orang kafir, dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak, dan mereka ini laysa fi'una hilatan, Hilaf maknanya kuatan. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk berhijrah. Di antara kekuatan adalah kekuatan materi, yaitu biaya untuk keperluan berhijrah. Walaih taduna sabila, dan mereka tidak tahu jalan yang bisa ditempuh untuk menuju negeri hijrah. Faulaika asallahu ya'fu anhum, maka mereka-mereka itu semoga Allah memaafkan mereka. Dan semoga dalam ayat-ayat Al-Quran maknanya adalah pasti. Maka Allah pasti memaafkan mereka ini. Wa kana Allah 'afwan ghafura, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat 97, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 97 menunjukkan tidak boleh tinggal di masyarakat kafir dalam keadaan tidak bisa menegakkan agama. Dalam keadaan tidak bisa menampakkan keislaman dan menegakkan dan melaksanakan aturan-aturan Allah. Hukumnya haram. Orang yang disebut membeli diri mereka sendiri diancam dengan neraka. Dan di ayat 98 Allah memberi pengecualian untuk orang-orang yang tidak tinggal di masyarakat kafir, tidak bisa menampakkan agama, tidak bisa melaksanakan syiar-syiar Islam, dan dia memang juga tidak mampu untuk hijrah. Boleh jadi karena tidak tahu jalan, tidak ada biaya, atau tidak ada negara yang mau menerima, atau yang lain. Maka di sini Allah tidaklah memaklumi, tidaklah memaafkan orang yang tinggal di negeri kafir kecuali al-mustad'afin, orang yang lemah, yaitu lemah agamanya, tidak mampu menampakkan agama di negeri kafir dan tidak mampu berhijrah. Demikian pula dibolehkan tinggal di negeri kafir orang-orang yang jika mereka tinggal di negeri kafir terdapat manfaat bagi agama, bisa mendakwakan agama, menyebarkan Islam di tengah-tengah orang kafir. Maka orang ini boleh tinggal di negeri kafir. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk loyal kepada orang kafir adalah jalan-jalan atau pergi ke negeri kafir dengan tujuan rekreasi, wa mut'atun nafsi, sekedar menyenangkan diri. Ya, maka wisata atau rekreasi ke negara kafir hukumnya adalah haram, dan di antara bentuk loyal kepada orang kafir. Meskipun kita katakan ini adalah loyal, yang tidak membatalkan iman. Bersafar dan bepergian ke negeri kafir hukumnya haram kecuali terpaksa, semacam berobat, berbisnis, ta'allum, ya, belajar di takhasusat an-nafi'ah, untuk ya, spesialis ilmu-ilmu yang manfaat yang tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan bepergian ke negeri kafir. Artinya, jika di negeri kaum muslimin ada ilmu tersebut, maka haram. Mau belajar ilmu fisika misalnya, padahal di negeri kaum muslimin ada yang selevel. Maka mengutamakan negeri kafir, memilih negeri kafir dan tidak ke ya, dengan meninggalkan negeri kaum muslimin padahal ilmunya ada di negeri kaum muslimin, maka hukumnya haram. Fayajuz biqadri al-hajah, maka dalam kondisi macam ini dibolehkan sesuai dengan tabiat kebutuhan. Ya, kalau kebutuhannya selesai, ya harus cepat-cepat pulang. Wa idza intaha fil haja, artinya jika kebutuhan telah selesai, maka wajib kembali ke negeri kaum muslimin. Wa istarat kadzalika, demikian pula disyaratkan bolehnya safar ini, hendaknya dia bisa menampakkan agama dan bisa berbangga dengan keislamannya, serta mampu menjauhi tempat-tempat keburukan, tempat-tempat maksiat, dan bisa mewaspadai budaya musuh dan makar orang-orang kafir. Demikian pula boleh bersafar ke negeri kafir, atau bahkan wajib bepergian ke negeri kafir jika dalam tujuan menyebarkan dakwah ilallah dan menyebarkan Islam dengan tujuan untuk dakwah di sana atau semacamnya. Maka di sini disebutkan bolehnya safar karena seorang kafir diberi syarat oleh Syaikh Al-Fauzan. Yang pertama adalah adanya kebutuhan dan sekedar kebutuhan. Yang kedua, bisa menampakkan Islam. Kemudian yang ketiga, bisa menjaga diri, menjaga diri dari maksiat, menjauhi tempat-tempat dan tidak tergoda untuk mendatangi tempat-tempat maksiat, dan menjauhi dari subhat hadaran min jasa isil ada. Bisa jaga diri dari maksiat dan jaga diri dari subhat. Kemudian yang keempat, di antara bentuk loyal kepada orang kafir adalah membantu dan menolong orang kafir untuk menyerang kaum muslimin dan memuji-muji dan membela mereka yang semacam ini. Ini adalah salah satu pembelaan Islam, salah satu sebab kemurtadan, na'udzubillah min dzalik. Membantu kaum muslimin untuk menyerang dan berperang dengan orang-orang kafir. Dan perlu kita tambahkan satu kata, yaitu karena kecintaan terhadap kafir. Karena kecintaan kepada kafir. Membantu orang kafir untuk berperang dengan kaum muslimin, namun bukan karena kecintaan kepada kekafiran, ini bukan pembatal Islam. Karena sahabat yang mengirim surat bocoran kalau nanti akan menyerang Mekah, maka dia telah membantu orang kafir ala muslimin. Ya kan? Orang kafir tidak. Kenapa? Karena dia melakukannya bukan karena motivasi kebencian terhadap Islam dan kecintaan kepada kekafiran, akan tapi karena motivasi duniawi. Itu dari ini. Maka di antara pembatal keimanan adalah membantu orang kafir, menolong orang kafir untuk berperang dan melawan kaum muslimin karena dorongan cinta kepada kekafiran. Itu motivasinya, mungkin adalah pembatal iman. Jadi antara bentuk loyal kepada orang kafir adalah minta bantuan dengan orang kafir. Dicetakkan saja catatan kaki, kecuali dalam kondisi terpaksa. Dan percaya dengan orang kafir dan memberikan kepada orang kafir al-manasib, jabatan-jabatan yang di dalam jabatan tersebut mereka bisa mengetahui rahasia-rahasia kaum muslimin. Demikian pula menjadikan orang-orang kafir sebagai pitona, tempat mengadu dan berbagi masalah, alias menjadi mustasyar, menjadi penasihat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu wa orang-orang yang beriman, la tattakhidu bitonatan, janganlah kalian mengambil bitonah. Bitonah artinya kita asfiya, orang-orang pilihan yang kalian beritahukan rahasia-rahasia kaum muslimin. Dan bitonah tersebut mengikutkan di luar golongan kalian. Artinya Yahudi, Nasrani, munafik, dan semua orang kafir. La ya'lunakum khabala, padahal mereka tidak peduli dengan kalian. Khabalan, kerusakan yang menimpa kalian, kesusahan yang menimpa kalian, musibah yang menimpa kalian. Waktu ma'anittum, mereka menginginkan dan mengangan-angankan segala sesuatu yang menyusahkan kalian. Qad badat, telah nampak al-baghdha, kebencian dan permusuhan kepada kalian. Min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Dengan bukti, dengan mulut mereka, mereka mencela kaum muslimin dan memberitahukan kepada orang-orang musyrik rahasia-rahasia kaum muslimin. Pematuk fisuduhum akbar, dan permusuhan yang mereka sembunyikan dalam dada mereka lebih besar lagi. Telah kami jelaskan untuk kepada kalian ayat-ayat bukti-bukti menunjukkan permusuhan mereka kepada kaum muslimin. In kuntum ta'qilun, maka ayat di sini bukan ayat Allah, bukan tanda kekuasaan Allah, namun ayat-ayat bukti-bukti permusuhan orang-orang kafir kepada kaum muslimin. In kuntum ta'qilun, jika kalian mau memikirkannya. Ha antum ula'i, kalian wahai orang-orang yang beriman, tuhibbunahum, kalian mencintai orang-orang kafir karena alasan kekerabatan dan persahabatan. Wala yuhibbunakum, akan tetapi orang kafir itu tidak cinta kepada kalian karena perbedaan agama. Wa tu'minuna bil kitabi kulli, dan kalian orang-orang beriman, kalian beriman dengan semua kitab. Sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak mau beriman dengan kitab kalian, tidak mau beriman dengan Al-Qur'an. Wa idza laqukum qalu amanna, jika mereka berjumpa kalian, mereka mengatakan kami beriman. Wa idza khalau 'abdu 'alaikumul anamila, akan tapi ketika mereka sendirian, mereka menggigit ujung-ujung jari mereka. Minal ghaili, karena sangat marah. Mereka sangat marah karena melihat kalian bersatu. Qul mutu bi ghaibikum, katakanlah matilah kalian dengan membawa kemarahan kalian. Artinya marahlah kalian sampai kalian mati. Kalian tidak akan pernah melihat hal yang menggembirakan kalian. Inna Allah alimun bidzatis sudur, ini Allah mengetahui apa yang ada di balik dan apa yang ada di balik dada, apa yang disembunyikan di dalam hati. In tamsaktu hasanatan, jika kalian mendapatkan kebaikan, yaitu nikmat semacam kemenangan, tasukhum, maka itu menyusahkan mereka. Wa in tusibukum sayi'atun, namun jika menimpa kalian sayi'atun, kejelekan, yaitu musibah, yafrahu biha, maka mereka orang-orang kafir itu gembira karenanya. Demikian keadaan mereka, kenapa kalian memberikan loyalitas kepada orang-orang yang semacam ini. Maka ayat ini, ayat yang mulia di atas, menjelaskan tentang bagian dalam hati orang-orang kafir, apa yang tersembunyi dalam hati orang-orang kafir. Wa ma yukannuna, dan apa yang mereka sembunyikan terhadap kaum muslimin, min burdin, berupa kebencian. Dan apa yang mereka rencanakan terhadap kaum muslimin, berupa makar dan pengkhianatan. Dan apa yang mereka suka, mereka inginkan menimpa kaum muslimin berupa bahaya bagi kaum muslimin dan tersakitinya kaum muslimin dengan segala cara. Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir, mereka memanfaatkan rasa percaya kaum muslimin dengan mereka. Akhirnya mereka merencanakan, mereka memanfaatkan kepercayaan tersebut dengan membuat taktik, dengan membuat rencana untuk memberikan bahaya bagi kaum muslimin dan mencela kaum muslimin. Nalamin katanya mencela. Dia telah Imam Ahmad dari Abu Musa al-Asari radhiyallahu anhu, dan beliau di zaman Khalifah Umar diangkat sebagai gubernur Basra. Abu Musa al-Asari mengatakan, aku pernah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, li katibun Nasrani, aku punya sekretaris agama yang Nasrani. Maka Umar marah mendengar hal tersebut, mendengar laporan itu. Malaka qatalakallah, kenapa kamu berbuat demikian? Semoga Allah melaknatmu. Amma sami'ta, tidakkah engkau mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat yang bukan Nasrani sebagai kekasih-kekasih kalian, sebagai orang dekat kalian, orang yang tahu rahasia-rahasia kalian. Ba'dhum awliya'ullah. Sebagian mereka adalah orang dekat untuk sesama orang-orang kafir. Kemudian Khalifah Umar mengatakan, alam takbetah hadiman, tidakkah engkau mengangkat sekretaris dari mukmin, dari muslim? Kenapa enggak kau angkat orang Islam sebagai sekretarismu? Kemudian sahabat Abu Musa mengatakan, ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, saya cuma memanfaatkan kepandainya dalam tulis menulis, walahu dinuhu, sedangkan agama urusan dia. Sahabat-sahabat Abu Musa beralasan. Maka Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, la akrimhum, jangan muliakan mereka karena Allah telah menghinakan mereka. Jangan muliakan mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah menghinakan mereka. Jangan dekatkan mereka pada kalian karena Allah telah menjauhkan kalian, menjauhkan mereka. Ini diantara praktek nyata pemahaman jabat tentang larangan mengambil pitona. Karena sekretaris seorang gubernur atau surat menyurat, surat masuk, surat keluar, tidak tahu rahasia-rahasia kaum muslimin, jumlah tentaranya berapa, jumlah senjatanya berapa, tahu semua. Dia kelima Imam Ahmad dan Imam Muslim, bahasanya Nabi SAW berangkat menuju Badar, diikuti oleh seorang musyrik. Akhirnya orang musyrik ini bisa mengejar Nabi, mampu menyusul Nabi hingga Hara. Hara adalah perbatasan Madinah. Hara itu adalah satu hitam. Yang di situ, dari situ mulailah daerah yang disebut Madinah. Yang namanya Madinah itu di antara dua hara. Ada dua hara yang jadi gerbang dan pembatas Madinah dengan bukan Madinah. Maka orang tersebut mengatakan, aku ingin untuk mengikutimu, wa usifu ma'aka, dan aku mengalami dan aku mendapatkan bagian bersamamu, merasakan apa yang kau rasakan. Maka Nabi bertanya, apakah kau beriman pada Allah dan Rasulnya? Dia mengatakan, belum. Kalau maka Nabi mengatakan, silakan pulang, aku tidak mau minta tolong dengan orang musyrik. Yaitu tidak mau minta tolong pada orang musyrik dalam peperangan. Namun terdapat dalil-dalil yang menunjukkan Nabi minta tolong dan memanfaatkan orang-orang muslim dalam peperangan. Di perang Hunain Nabi pinjam besi-besi milik orang kafir, penduduk Mekah yang masih kafir dan belum masuk Islam. Dan contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu ada catatan kami di cetakan saya. Hadis ini tentang larangan minta tolong dengan orang musyrik, orang kafir dalam peperangan, itu kita maknai ala ghair ala darurat, ketika keadaannya bukan keadaan darurat. Ketika keadaan darurat perlu dan memang memerlukan bantuan orang kafir, maka boleh. Pendapat yang lain mengatakan hadis di atas mansukh. Alasannya karena terdapat hadis yang sahih yang menunjukkan kalau Nabi minta tolong dengan beberapa orang kafir setelah perang Badar. Contohnya tadi di perang Hunain. Maka dari dalil-dalil di atas, di atas bayi jelaslah bagi kita haramnya memberi jabatan kepada orang kafir untuk mengurusi berbagai kegiatan kaum muslimin, sehingga mereka memungkinkan dengan sebab tersebut mengetahui keadaan kaum muslimin, rahasia kaum muslimin, dan melakukan makar bagi kaum muslimin untuk menimpakan bahaya bagi kaum muslimin. Dan termasuk ini adalah mawaqo apa yang terjadi di zaman ini, yaitu di negeri Saudi, min istisdamil kufar, mendatangkan orang-orang kafir ke negeri kaum muslimin, yaitu baladul haramain syarifain, yaitu negeri Saudi, dan menjadikan mereka sebagai pembantu rumah tangga, sopir, mustakhdimin, pembantu, dan murabbin, orang yang mendidik anak-anak kaum muslimin di dalam rumah, dan bercampurnya orang kafir dengan awail, dengan keluarga, dan bercampurnya mereka dengan kaum muslimin di negeri kaum muslimin. Maka beliau termasuk melarang, berpendapat melarang mendatangkan pembantu atau mempekerjakan pembantu untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah-rumah kaum muslimin, apalagi sampai menjadi pembantu yang didik anak-anak kaum muslimin, dan dididik dengan cara pendidikannya orang kafir ini. Maka karena mengingat bahaya-bahaya yang lain yang besar yang ada dalam hal ini, maka beliau diantara ulama mengingatkan bahaya masalah ini. Kemudian yang keenam, diantara bentuk loyalitas pada orang kafir adalah menggunakan penanggalan dengan penanggalan orang-orang kafir. Terlebih lagi penanggalan atau kalender yang mengungkapkan tukus sihim, ritual keagamaan mereka atau hari raya mereka. Contohnya adalah penanggalan dan kalender Masehi. Yang kalender Masehi ini adalah zikra, adalah mengenang kelahiran Al-Masih alaihissalam. Dan penanggalan Masehi ini adalah bid'ah yang dibuat oleh orang-orang Nasrani. Asli dari buatan diri mereka sendiri dan bukan dari petunjuk Nabi Isa. Maka penanggalan ini bukanlah bagian dari agamanya Isa alaihissalam. Namanya adalah bid'ah yang dibuat oleh para pendeta dan dimasukkan ke dalam ajaran Isa. Maka menggunakan penanggalan ini di dalamnya berarti musyarakah, berperan serta untuk menghidupkan syiar mereka dan hari raya mereka. Dalil tidak bolehnya hal ini Tidaklah hal ini dijauhi. Dalilnya karena para sahabat radhiyallahu anhum ketika hendak membuat penanggalan bagi kaum muslimin di zaman Umar, yaitu tahun 16 atau 17 Hijriah, 3 atau 4 tahun setelah Khalifah Umar menjadi khalifah, adalu mereka meninggalkan berbagai penanggalan orang kafir yang ada. Mereka sepakat untuk tidak memakai penanggalan orang kafir, penanggalan Bani, penanggalan yang lainnya. Dan mereka bersepakat untuk membuat penanggalan sendiri yang jadi ciri khas kaum muslimin. Itulah penanggalan yang dimulai penghitungannya sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun Nabi hijrah itu dihitung sebagai tahun 1. Namun ingat, Nabi itu berhijrah di bulan Rabiul Awal dan bukan di bulan Muharram. Karena sebagian orang ketika bulan Muharram tiba, maka apa di mana-mana dibahas hijrah, hijrah, ya, manfaat hijrah, ya, makna-makna hijrah, ya, sejarah hijrah. Sampai-sampai orang awam beranggapan Nabi hijrah di bulan Muharram. Karena Nabi hijrah di bulan Rabiul Awal. Cuma Muharram itu bulan pertama kalender hijrah. Maka para sahabat sepakat untuk meninggalkan kalender orang-orang kafir dan sepakat untuk membuat kalender sendiri. Maka kesepakatan para sahabat di atas ia dulu menunjukkan wajibnya menyusui orang kafir dalam masalah ini dan masalah-masalah yang lain yang merupakan ciri khas orang kafir. Wallahualam. Maka dalil dalil apa yang beliau katakan adalah ijma' sahabat untuk meninggalkan, ya, dan tidak memakai kalender-kalender orang kafir yang sudah ada. Kalender Romawi itu Masehi sudah ada, kalender Persia sudah ada, dan mereka tahu, para sahabat tahu, dan mereka sepakat untuk tidak memakainya. Oleh karena itu, maka ketika kalender orang kafir ini tidak dipakai, minimal maka hanya ditambahkan dengan kalender hijrah, kalender kaum muslimin. Ketika kita perlu memungkinkan untuk secara mandiri hanya menggunakan kalender kaum muslimin, karena orang bingung ini kapan, maka ya, maka minimal hanya ditambahkan dengan kalender hijrah dan kalender kaum muslimin. Jika minimal kalau kita ikut belajar tahu, oh ini bulan ini tanggal sekian kalau kalender hijrah. Dan di antara hal yang tercela dalam masalah ini, sebagaimana kata Syekh Abu Zaid, adalah ketika orang itu menuliskan kalender Nasrani, kalender Masehi, maka tahunnya tidak diberi angka, tidak diberi tanda dan simbol kalau ini Masehi. Sedangkan untuk tahun Hijrah diberi simbol Hijrah H. Seakan-akan bahasanya kalender Masehi itu asal, sedangkan kalender Hijrah itu farak. Oleh karena itu, yang masih tidak dikasih tanda kalender Masehi, sedangkan yang Hijrah diberi. Maka ini satu hal yang katakanlah tidak tepat. Karena itu kalau mau diberi, dibalik. Kalau mau pilih salah satu yang diberi, ya yang tidak diberi simbol tahun, ini adalah tahunnya tahun Masehi, bukan malah hijriahnya. Kemudian yang ketujuh di antara bentuk loyal dengan orang kafir adalah berserikat dengan orang kafir dalam hari raya mereka. Maksudnya lah, datang di acara hari raya orang kafir, atau membantu, tidak datang cuma membantu, membantu duit atau yang lain, membantu orang kafir untuk melaksanakan hari rayanya, atau mengucapkan selamat hari raya di munasabah dalam rangka hari raya, mengucapkan selamat di munasabah dalam rangka hari raya orang kafir, atau datang menghadiri pelaksanaan hari raya orang kafir. Dalil adalah tafsir untuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina la yashhaduna zura." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan kedustaan. Artinya di antara sifat hamba-hamba Allah adalah mereka tidak hadir di perayaan-perayaan orang kafir. Tentang makna surat tentang makna ayat surat Al-Furqan ayat 72 ini ada dua penjelasan ahli tafsir. Yang pertama mengatakan, dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan persaksian palsu. Sedangkan makna yang kedua adalah, dan orang-orang yang tidak menyaksikan kepalsuan, dan diantara yaitu kebatilan, dan di antara kebatilan adalah hari raya orang-orang tadi. Dari dua penafsiran ulama tentang penjelasan ulama tentang Al-Qur'an ayat 72 yang dilakukan oleh Syekh Husain bin Yazid di surat Al-Mustaqim adalah makna yang kedua. Yang depan menafsirkan ayat dengan walladzina la yashhaduna zura dengan makna, dan orang-orang yang tidak bersaksi dengan persaksian palsu, ini kurang tepat. Kata Syekh Husain kurang tepat. Karena kalau dalam bahasa Arab bersaksi palsu itu menggunakan huruf jar yashhaduna bizuri. Nah, itu bersaksi palsu. Sedangkan di sini tidak. Nah, ayatnya tidak yashhaduna bizuri, namun yashhaduna zura. Oleh karena itu yang rajih atau Syekhul Islam adalah tafsir yang kedua. Tidak menyaksikan kepalsuan dan kebatilan. Dan azur di sini maknanya umum, semua acara kebatilan. Salah satunya adalah hari raya orang kafir. Namun semua acara kemungkaran termasuk dalam ayat ini. Maka di kesempatan saya mengatakan ya sebenarnya azur di sini acara musik-musik, acara nyanyian, dan yang lainnya, minum khamar, secara minum khamar dan sebagainya. Maka kesimpulannya azur dalam makna dalam ayat ini maknanya adalah umum, semua kebatilan dan kemungkaran. Maka di antara ciri hamba-hamba Allah mereka tidak mau hadir di acara-acara yang hukumnya adalah kemungkaran dan kebatilan, baik acara tersebut maksiat, bid'ah, ataupun acara kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian yang ke-8, di antara bentuk loyal dengan orang kafir adalah memuji-muji orang kafir dan mengagung-agungkan bimahum alaih, kemajuan yang mereka miliki. Mengagung-agungkan keadaan mereka minan madaniyah, berupa kemodernan wal hadarah dan peradaban yang maju, wal ijab bi akhlaqihim dan kagum-kagum dengan akhlak dan perilaku mereka, mereka adalah orang yang disiplin dan seterusnya, wa maharatihim dan kemahiran mereka dalam berbagai hal. Maka memuliakan dan mengagungkan orang kafir dengan kemajuan teknologi mereka, dunan nalar tanpa menimbang, tanpa melihat akidah mereka yang batil dan agama mereka yang rusak, hukumnya haram. Amerika adalah negaranya bersih, negaranya patuh, orangnya disiplin-disiplin, rajin, semangat kerja. Semata-mata pujian semacam ini hukumnya haram. Dan ini adalah bentuk loyal pada wakafnya. Jika pujiannya demikian, namun jika pujiannya diberi catatan, namun saya calon masuk neraka semua, maka ini boleh. Karena yang terlarang adalah duna nazar ila aqaidihim wa dinihim al-fasid, tanpa menimbang semata-mata pujian, murni pujian, tanpa ada catatan berkaitan dengan dan peringatan berkaitan dengan akidah dan agama mereka yang rusak. Maka kalau memuji orang kafir, maka pujian tersebut harus dinasakh dengan kalimat terakhir yang menunjukkan bahayanya agama dan akidah mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Thoha ayat 131. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamudanna 'ainaika, janganlah engkau panjangkan pandanganmu, janganlah engkau memandangi mamata'na bihi kenikmatan yang kami berikan azwajan, berbagai bentuk ya, berbagai bentuk kenikmatan yang kami berikan minhum kepada orang-orang kafir." Yang itu semua kenikmatan yang Allah berikan pada orang kafirnya adalah zarratul hayatid dunia, bunga kehidupan dunia. Dan nikmat berupa kemajuan teknologi, peradaban dan yang lain yang Allah berikan kepada orang kafir, kata Allah, "Dinafsinahum bihi," supaya kami sesatkan mereka dengan sebab tersebut, supaya mereka melampaui batas. Dengan nikmat dan yang Allah berikan, supaya mereka tertipu. Dan semakin aktif bermaksiat dan semakin aktif menjadi orang kafir. Rizqu rabbika, dan ingatlah bahwasanya rizki Tuhanmu di surga itu lebih baik daripada kemajuan teknologi dan peradaban yang diberikan kepada orang-orang kafir di dunia. Wa abqa, lebih langgeng dan lebih kekal. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan larang untuk Nabi dan larang untuk umatnya untuk terkagum kagum dengan nikmat duniawi yang Allah berikan kepada orang kafir. Dan Allah ingatkan bahwa kenikmatan dunia itu adalah zahra, itu sudah bunga, bagikan bunga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut kenikmatan dunia dengan zahra, dengan sebutan bunga? Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, ya, karena nikmat dunia itu sementara, tidak kekal dan tidak abadi. Bagaimana bunga itu menjadi bunga tak lama. Tidak lama, cuma sebentar. Kemudian yang kedua, Allah sebut kenikmatan dunia dengan bunga untuk mengatakan bahwasanya janganlah kalian tertipu dengan bunga, janganlah kalian tertipu dengan dunia. Namun biarkan bunga tersebut terus kemudian menjadi buah. Setelah fase bunga ini muncul, nanti akan fase buah. Artinya setelah dunia berakhir, ada akhirat yang jauh lebih baik. Dan buah itu jauh lebih baik daripada bunga. Artinya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Maka jangan tertipu dengan bunga dunia. Jangan berhenti cuma menikmati dunia, kemudian dipetik sehingga cuma dapat dunia saja. Ya. Karena enggak jadi buah, kan sudah salah jadi petik, karena kambung dengan bunga yang indah ini. Kemudian dipetik diambil layu, enggak dapat buah. Dan buah adalah satu hal yang datang setelah bunga, itulah akhirat yang datang setelah dunia. Walaika makna dalika, namun bukanlah makna kalimat di atas. Bahasanya kaum muslimin tidak boleh mengambil sebab-sebab yang sebab-sebab supaya kaum muslimin bisa kuat. Misal belajar teknologi industri, wal muqawimat al-iqtisad, faktor-faktor pendukung ekonomi yang ubah. Ekonomi bahasanya al-iqtisad, pakar ekonomi disebut iktisodiun, bukan muktasid. Kalau muktasid lain artinya, muktasid artinya orang yang tidak berlebihan. Wala atalat al-askariyah, dan trik-trik uang. Bahkan bisa matlubun, bahkan belajar itu semua adalah satu hal yang diperintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa a'tu lahum mastata'tum min quwwah." Dan siapkanlah untuk menghadapi orang-orang kafir kekuatan yang mampu kalian wujudkan. Dan berbagai manfaat dan rahasia-rahasia alam ini pada asalnya adalah untuk kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li 'ibadihi." Katakanlah siapakah yang berani mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah. Itu maksud perhiasan Allah adalah emas, perak, permata dan yang lainnya. Yang benda-benda ini Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Maka ayat ini dalil hukum asal zina adalah halal. Hukum asal pakai emas, pakai perak, atau pakai permata, mutiara atau yang lainnya, hukum asalnya halal. Ingat hukum asalnya. Yang namanya hukum asal tidak berubah jika ada dalil yang memalingkannya. Maka hukum asal perhiasan itu halal, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya. Dan Allah haramkan emas untuk laki-laki, Allah haramkan perak untuk laki-laki, Allah belikan perak untuk laki-laki, Allah belikan emas dan perak untuk perempuan. Wattaibatin mana rizki, dan siapa yang berani mengharamkan rizki yang enak-enak, makanan yang enak-enak, pakaian yang enak-enak, ya. Maka hukum asal dari makanan halal. Siapa yang mengatakan makanan yang enak ini haram, wajib datangkan dalil, karena dia menjadi hukum asal. Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya. Katakanlah bahwasanya makanan yang enak-enak tersebut, demikian juga perhiasan, emas, perak, permata dan yang lainnya adalah lilladzina amanu fil hayatid dunya, untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Khalifatan yaumal qiyamah, dan murni hanya untuk orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Orang kafir tidak terletak, tidak boleh diberi jatah di akhirat. Kalau di dunia, asalnya adalah untuk orang yang beriman, karena Allah ingin nikmat tersebut dimanfaatkan untuk taat. Yang ini hanya bisa diwujudkan oleh orang-orang yang beriman. Dan ayat yang lain dari bahasanya nikmat dunia adalah untuk orang yang beriman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Jami'ain minhu, dan Allah tundukkan untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, semua yang di langit dan semua yang di bumi, jami'an seluruhnya. Maka Allah katakan seluruh fasilitas dunia itu pada asalnya Allah berikan untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang-orang kafir. Dalil yang ketiga dari Al-Quran yang menunjukkan bahasanya fasilitas dan nikmat dunia itu aslinya Allah Allah tujukan untuk dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Dan semua itu akan terbarat kulhuwal dari falakalakum maafil arti jenia. Dialah Allah yang menciptakan semua apa yang buka bumi ini untuk kalian, untuk kalian manfaatkan, untuk kalian nikmati. Kaliannya orang-orang yang beriman. Maka ketika ayat ini dalil, apa yang menjadi perkataan setelah Al-Fauzan bahasanya berbagai rahasia alam, berbagai nikmat, nikmat duniawi ini pada asalnya, fil asli, padanya asalnya Allah tujukan untuk kaum muslimin. Oleh karena itu berdasarkan tiga ayat di atas al-wajib, maka yang menjadi kewajiban adalah kaum muslimin adalah orang-orang yang terdepan memanfaatkan manfaat-manfaat dunia ini dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya dunia ini. Walaih tajiduna al-kufar fil husul ala alaiha, dan mereka tidak perlu meminta kepada orang kafir untuk bisa mendapatkannya. Meminta kesungguhan orang kafir untuk bisa mendapatkannya. Maka wajib bagi kaum muslimin agar mereka punya pabrik sendiri dan punya teknologi sendiri. Taknia, teknologi, tidak apa teknologi, jadi tani. Maka berdasarkan tiga ayat di atas, maka ini adalah ayat-ayat yang memotivasi kaum muslimin, dan ini mereka adalah orang-orang yang berkreasi dalam masalah dunia dan orang yang memimpin dalam masalah peradaban, teknologi dan hal-hal yang manfaat bagi manusia dalam kehidupan dunia. Maka kaum muslimin diperintahkan untuk berkreasi dalam masalah dunia dan dilarang berkreasi dalam masalah agama. Itu yang Allah perintahkan. Namun prakteknya malah dibalik. Kreasi dalam masalah agama yang dilarang, itu yang dilakukan. Kreasi dalam masalah dunia yang diperintahkan, malah tidak dilakukan. Kemudian yang ke-9, di antara bentuk loyal kepada orang-orang kafir adalah menamai anak dengan nama-nama hak orang kafir. Artinya menamai anak-anak mereka, kaum muslimin menamai anak-anak baik yang laki-laki ataupun perempuan dengan nama-nama orang kafir. Mereka tinggalkan nama-nama ayah dan ibu mereka, serta kakek dan nenek mereka, dan nama-nama yang terkenal di masyarakat mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik-baik nama adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Sampai-sampai karena hadis ini ada sekitar 200 sahabat yang namanya Abdullah atau Abdul Rahman. Maka dengan sebab berubahnya nama, maka dijumpailah satu generasi yang memiliki nama-nama yang aneh, dan ini menyebabkan terjadinya al-infisal, terpisah, adanya jurang pemisah antara generasi ini dengan generasi-generasi sebelumnya, sehingga putus sudah saling mengenal di antara keluarga yang bisa dikenal dengan nama-nama khas mereka. Maka keluarga besar marga itu bubar, kata beliau, karena orang yang kebarat-baratan. Keluarga ini punya ciri khas nama-nama tertentu yang jadi ciri khas. Oh, kalau nama ini, maka ini berarti dari kabinet ini. Embel-embel di belakangnya ada keluarga pulang, yang ini juga ada, terhilangkan. Maka putuslah hubungan kekerabatan. Maka ini menamai anak dengan nama khas orang kafir. Artinya apa yang dimaksud nama khas orang kafir? Ya, seandainya kita mendengar nama tersebut, maka tidaklah terbayang kecuali ini orang Belanda, orang Amerika, atau jenisan itu. Maka ini adalah nama yang terlarang, nama yang haram, yang nama ini adalah bukti loyal kepada orang kafir. Kemudian yang ke 10, di antara bentuk loyal dengan orang kafir adalah berdoa memohonkan ampun untuk orang kafir dan berdoa supaya orang kafir diberi rahmat Allah. Allah haramkan hal ini dalam firman-Nya di surat At-Taubah ayat 113. Maka nabi Nabi tidaklah pantas, yaitu artinya tidak boleh bagi Nabi dan orang yang beriman mendoakan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walaupun oleh kurba, meskipun mereka adalah kafir sendiri. Mimba di mata bayana lahum, setelah jelas bagi mereka, bagi orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka kerabat ini adalah ashabul jahim, penghuni neraka. Artinya apa? Mati dalam keadaan yang dimaksud tabayyana lahum annahum ashabul jahim adalah mati dalam keadaan kafir. Karena hal ini ya tadzamman mengandung makna mencintai orang kafir dan membenarkan mahum alaih akidahnya orang kafir. Maka mendoakan orang kafir ini kata beliau maknanya adalah berarti cinta dengan orang kafir karena cinta agama. Dan mendoakan orang kafir namun ingat setelah mati ya. Kalau sebelum mati ya boleh didoakan agar masuk Islam. Boleh didoakan agar dapat hidayah. Dan maknanya adalah berarti membenarkan agama mereka yang batil dan sesat. Kemudian berikutnya adalah bentuk-bentuk loyal kepada orang-orang yang beriman. Bentuk-bentuk loyal kepada orang yang beriman juga telah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya, tidak seluruhnya ini adalah bagian bentuk loyal. Berhijrah ke negeri kaum muslimin dan meninggalkan negeri kafir. Hijrah dalam bahasa Arab artinya at-tarku, meninggalkan. Sedangkan secara istilah maka hijrah itu ada tiga makna sebagaimana kata Syaikhuddin di syarah hadis dunia di Riyadhus Shalihin, syarah Riyadhus Shalihin. Yang pertama adalah hijratul amali, meninggalkan amal keburukan, maksiat, bid'ah, kekafiran dan kemusyrikan. Kemudian yang kedua adalah hijratul makan, hijrah tempat. Kemudian yang ketiga adalah hijratul amil, membuai fatwa. Dan yang disampaikan oleh penulis di sini adalah pengertian hijrah secara syar'i untuk hijrah makan. Wa hijratu hiya al-intiqal min biladil kufar. Dan hijrah yaitu hijratul makan adalah berpindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin dalam rangka lari menyelamatkan agama. Dan hijrah dengan makna dan dengan tujuan semacam ini hukumnya wajib. Dan hijrah semacam ini tetap ada sampai tulu'i syamsi, terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya, yaitu pada saat sudah hampir dekat kiamat. Ini pendapat yang paling kuat tentang masalah ini. Bahwa hijrah dalam bentuk semacam ini adalah bafiyah, masih ada. Kenapa kita katakan demikian? Karena ada sebuah ulama pendapat sudah tidak ada lagi hijrah tulmatan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan lahir serta ba'dal fathi. Menjadi dalil sebagai ulama untuk mengatakan tidak ada lagi pahala hijrah. Tidak ada lagi pahala hijrah pun makan. Dan pendapat yang benar tetap ada. Dan tetap ada pahala hijrah tempat. Karena yang dimaksud dengan lahir serta ba'dal fathi adalah tidak ada lagi kewajiban hijrah meninggalkan kota Mekah. Karena kota Mekah adalah negeri Islam sejak Nabi taklukkan sampai Qiyam Bisa'ah. Sejak negeri dari hadis tersebut ulama menyimpulkan bahasanya Mekah adalah Darul Islam, adalah biladul muslimin sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam taklukkan pada tahun 9 Hijriah ila Qiyam Bisa'ah. Maka sungguh aneh sebagian orang yang setelah mengetahui hadis ini, sungguh aneh ketika ada orang yang berani mengatakan Saudi adalah negara kafir. Kalau Saudi negara kafir, artinya Mekah juga saat ini biladul kufri. Padahal ada jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Mekah adalah biladul Islam ila Qiyam Bisa'ah. Oleh karena itu, maka pemahaman yang tepat itu hadis di atas adalah seperti itu, sehingga yang benar pahala hijrah tetap ada sampai kiamat atau beberapa saat sebelum kiamat. Kemudian Nabi SAW melepas diri dari seorang muslim yang berdomisili di tengah-tengah masyarakat musyrik, itu masyarakat kafir. Oleh karena itu haram hukumnya seorang muslim berdomisili dan tinggal di negeri kafir kecuali jika dia memang secara real tidak mampu berhijrah karena tidak punya uang untuk hijrah, atau tidak ada negeri kaum muslimin yang menerimanya. Tidak. Pengecualian yang kedua adalah jika tinggalnya di negeri kafir tersebut ada manfaatnya secara agama, semacam dia adalah da'i yang mendakwakan Islam di sana dan menyebarkan Islam. Dalilnya tadi telah kita baca surat An-Nisa ayat 97 sampai 99. Kemudian yang kedua adalah menolong kaum muslimin dan membantu kaum muslimin. Kita bantu dengan badan kita, dengan harta dan dengan lisan. Kita bantu semua perkara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kita bantu baik itu perkara agama ataupun perkara dunia. Allah Ta'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'di. Dan orang yang beriman laki-laki dengan perempuan sebagainya adalah penolong bagi sebagian yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan orang Islam yang tinggal di negeri kafir, lalu dizalimi oleh orang-orang kafir, lalu minta tolong kepada kaum muslimin yang tinggal di negeri Islam. Allah katakan, wa ini tangsarukum fiddi, jika mereka mayoritas minoritas muslim di negeri kafir tersebut minta tolong kepada kalian fiddi karena agama, fa'alikum an-nashr, maka kalian wajib menolong mereka, memerangi negeri kafir tersebut yang menindas minoritas muslim di sana. Illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq, kecuali jika negara kafir tersebut punya ikatan perjanjian damai dengan kalian, punya hubungan bilateral atau multilateral dengan kalian. Maka perminta tolong cerita minoritas muslim tersebut tidak bisa kita kabulkan demi menghormati perjanjian. Cuma kita katakan pada minoritas muslim tadi, ya sudah kamu pindah ke sini, jangan di situ. Kalau memang dipindah di situ, lihat betapa mulianya Islam, ya, dan bagaimana Islam menghargai sebuah perjanjian meskipun dengan orang kafir yang zalim dengan kaum muslimin. Maka ini menunjukkan bahasanya agama itu bukan, Islam itu bukan agama emosi. Kalau Islam itu agama emosi, tentu Allah tidak akan katakan illa arqaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Nah, kaum muslimin minor utang tinggal dengan kafir, ditindak, dizalimi, minta tolong, tolong kami, orang-orang kafir di sini tindak kami, panggil mereka. Demikian permintaan minoritas muslimin tersebut, maka Allah katakan bantu, serang negara kami tersebut, kecuali jika negara kami tersebut punya hubungan damai, perjanjian damai dengan kalian, dengan kaum muslimin. Kalau demikian, maka boleh kamu batalkan perjanjian. Yang salah si minoritas ini, suruh hijrah kok gak hijrah, diperintahkan hijrah kok gak hijrah, dia yang salah. Maka yang disalahkan dia, kamu tidak boleh batalkan perjanjian dengan orang lain. Meskipun mereka nyembelih orang Islam di sana, tidak bisa. Maka Allah katakan illa ala qawmin bainakum wa bainahum mitsaq. Lihat bagaimana kalau Islam menghormati sebuah perjanjian. Dan ini dengan orang kafir, orang kafirnya zalim lagi. Allah katakan jangan datang dalam perjanjian. Suruh minoritas muslim itu untuk pindah. Dan kamu jangan maksa perjanjian. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk loyal kepada kaum muslimin adalah ta'alum di alam ini, merasa sakit, merasa menderita dengan penderitaan kaum muslimin, berbahagia dengan bahagia kaum muslimin. Nabi SAW mengatakan, kalau misalnya seorang muslim dalam cinta mereka, saling tolong menolong di antara mereka, kasih sayang di antara mereka, berikan satu badan. Jika satu anggota badan sakit, maka pada alam sa'irul jasad, semua anggota badan ikut merasakan sakit, bilhuma dengan panas badan, yang panasnya ini di seluruh badan, dan sahar dan tidak bisa tidur malam. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain satukan bangunan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Wasyabbaka baina asabihi, dan Nabi menyilang-silangkan jari-jari beliau. Maka hadis ini dua ibni dalil wajib bagi kaum muslimin untuk memikirkan keadaan kaum muslimin yang lain. Ada kaum muslimin yang terdapat tertimpa bencana, bencana alam, banjir atau yang lain, kita wajib menolong. Kaum muslimin yang dipindah oleh orang kafir, maka kita membantu dengan bantuan-bantuan yang mungkin dan mampu kita berikan. Kemudian yang keempat adalah menghendaki kebaikan untuk kaum muslimin, menginginkan kebaikan untuk kaum muslimin, tidak menipu dan menipu kaum muslimin. Menipu di sini adalah kebalikan dari menghendaki kebaikan. Maka yang dimaksud dengan menipu di sini adalah menghendaki keburukan. Maka seorang muslim yang mencintai, yang loyal dengan muslim yang lain adalah tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan menginginkan keburukan untuk sesama muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, kalian tidaklah beriman sampai kalian menginginkan untuk saudaranya sesama muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Ini kaidah muamalah. Ini kaidah penting dalam bermuamalah, dalam berinteraksi. Sikapilah orang dengan sikap-sikap yang engkau inginkan mereka berikan kepadamu. Maka bersikaplah dengan orang lain dengan sikap-sikap yang kita ingin orang lain memberikan sikap itu kepada kita. Maka ketika kita mau bergaul, kita berinteraksi dengan orang, maka bayangkanlah seandainya kita adalah dia. Apakah kita ingin semacam ini, diberikan semacam ini? Maka jika tidak, maka jangan lakukan hal tersebut kepadanya. Maka seorang suami mengatakan, seandainya saya jadi istri, ingin kan saya diperlakukan oleh suami saya dengan perlakuan semacam ini? Jadi tidak. Dan demikian, ya, maka jangan memberikan perlakuan semacam itu kepada istri. Seorang istri mengatakan, seandainya saya suami, relakah saya jika istri saya berbuat demikian? Tidak. Enggak mau saya suami saya itu gini. Maka jika demikian, ya, jika saya jadi seorang suami, saya tidak mau dikurangkan demikian. Maka namun saya ingin istri saya demikian. Maka tidaklah istri melakukan hal itu. Ketika seorang itu jadi tetangga, maka pikirkanlah seandainya saya itu jadi orang sebelah. Maukah, inginkah saya, relakah saya siang-siang mukul-mukul tembok atau nyetel tape apa, meskipun itu bacaan Quran, meskipun itu bacaan Quran. Siang-siang jadi istirahat atau malam-malam jam 12 jam nyetel baca Musari Yosef dengan suara tinggi, inginkah saya jika saya jadi orang sebelah? Wah, tidak ingin. Ya kalau gitu ya jangan. Kalau demikian jangan lakukan hal itu. Jika saya jadi sahabat saya kan mau kan saya di sikap itu macam ini. Jika tidak mau, janganlah bersikap seperti kepada sahabat dan seterusnya. Kalian tidak akan beriman sampai kalian menginginkan untuk orang lain sikap-sikap yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri. Hatta jibat yaki, sehingga seorang itu menginginkan untuk kawannya, untuk seorang muslim, sikap-sikap mayoriku yang dia inginkan untuk dia dapatkan. Makanya adalah kaidah mu'amalah yang sangat agung. Seandainya semua kaum muslimin melakukan hal tersebut, rasanya sudah seperti di surga. Rasanya sudah seperti di surga. Mungkin kayaknya, kayaknya mungkin seperti ini sebenarnya, rasanya di surga. Semua orang menginginkan untuk orang lain, rasanya jadi sama dunia sendiri. Maka kalau di rumah tangga, maka Allah betapa harmonisnya, betapa bahagianya. Jika ini bertangga, maka Allah ini betapa nikmatnya. Semua orang pengen jadi tetangga di daerah itu. Kenapa? Karena kehidupan bertetangga di sini adalah memakai kaedah ini. Jika demikian, maka semua orang pengen akan jadi sahabatnya. Karena sangat enak bersahabat dengan orang ini. Ini kaedah mu'amalah yang sangat agung, yang mudah diteorikan, namun jangan tanya masalah prakteknya. Kalian tidak akan beriman sampai kalian menginginkan untuk orang lain sikap-sikap yang kalian inginkan untuk kalian sendiri. Jika kalian ingin orang itu aman, maka ramah sama orang. Jika kita ingin orang itu senyum sama kita, senyumlah sama orang. Jika kita tidak ingin ada orang yang buang muka di depan kita, maka janganlah buang muka di depan orang. Jika kita ingin ketika ketemu orang kita ditegur, maka negurlah orang. Jika kita ingin ketemu orang kita disapa, maka sapalah orang ini. Jika ingin orang itu jujur kepada kita, maka jujurlah kepada orang. Jika kita ingin orang tidak khianat kepada kita, maka janganlah khianat dengan orang. Dan seterusnya. Itulah pokoknya yang semuanya indah semua jadinya. Kalau kaidah ini dipraktekkan, nah, betapa beratnya praktek dan betapa mudahnya teori. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-Muslim akhul muslim. Muslim satu adalah saudara bagi muslim yang lain. Artinya orang kafir bukanlah saudara muslim. Laikmiuhu, bagaimana sikap seorang muslim kepada muslim yang lain sebagaimana sikap saudara dengan saudaranya? Gimana sikap saudara dengan saudara? Apa hak-hak persaudaraan? Laikmiuhu, janganlah dia merendahkan, melecehkan, menghina seorang muslim. Walaikudulahu khudlan, artinya adalah tidak menolong ketika dia dizolimi, kita cuma lewat, enggak menolongnya. Janganlah membiarkan dia dizalimi. Seorang saudara, kakak, lihat akhirnya dihantemi. Cuma dada, kok dadanya dulu lah. Maka apa? Seorang saudara ketika tidak akan membiarkan saudaranya dizalimi. Yakin kalau masih saudara, mesti jangan adik tak akan bakal biarkan adiknya dizalimi, dihantemi, dihantemi, masih tempat. Tidak mungkin. Maka seorang muslim dengan muslim yang lain, dia tidak akan membiarkan muslim yang lain dizalimi orang. Walai salimu, dan tidak akan menyerahkan saudaranya kepada musuh. Ini harus dihantem ini. Tidak mungkin. Seorang muslim, seorang saudara bersikap dengan saudara yang berarti jika masih ada saudara. Maka dihindarkan seorang muslim dengan muslim yang lain. Bihat berjumlah yang menasyar ayah kira apa cukuplah seorang sejahat ketika dia mengejahkan seorang muslim. Kenapa Nabi katakan demikian? Karena orang anggap ini cek kebiasa. Apalagi katanya buyon, dianggap tidak dia itu malah berbuat baik. Nabi katakan tidak cukup itu untuk berbuat jahat, dan dikatakan sebagai sebuah kejahatan. Kalau muslim malam muslim haram, seorang muslim dengan muslim yang lain itu tidak boleh menyakiti darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Menyakiti kehormatan apa? Jangan menggiba, jangan menggiring, jangan memfitnah dan yang lainnya. Dan Nabi SAW mengatakan, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Saling membenci Nabi larang. Saling membenci Nabi larang. Saya benci dengan A, A benci dengan saya. Ini Nabi tengah ini keadaan ini Nabi larang. Jika ini Nabi larang, bagaimana kita cuma satu pihak? Saya benci luar biasa sama A, padahal A itu diberikan cinta yang luar biasa sama saya. Pegelimen ya, keterlaluan sekali. Saya benci karena kepada A dan A benci kepada saya, Nabi larang. Jangan kalian saling membenci. Satu dengan lain membenci. Maka jika demikian itu Nabi larang, maka lebih terlarang lagi ketika kita membenci seseorang, seorang muslim, padahal muslim tersebut sangat mungkin kebaikan untuk kita. Wala tadabbaru, dan janganlah kalian saling mendiamkan. Janganlah kalian saling memutus hubungan. Maka yang Nabi larang adalah saya tidak mau menegur A, dan A tidak mau menegur saya. Ketemu nengengan, saya tidak ucapkan salam pada dia, dia pun juga tidak ucapkan salam pada saya. Nabi larang. Maka jika demikian yang Nabi larang, bagaimanakah jika ketika saya ketemu dengan A, saya diam dengan A, padahal A mengucapkan salam kepada saya dan menegur dan menyapa saya. Ketemu. Maka kadar baru dilarang oleh Nabi SAW. Saling mendiamkan Nabi SAW. Gimana kalau cuma satu pihak yang mendiamkan? Maka di sini bantahan kepada sikap sebagian orang yang mengatakan dia mendiamkan saya, Pak Bali, Pak Diamkan. Dia jengkel sama saya, Pak Bali, Pak Zengkeli. Dia marah dengan saya, Pak Bali, Pak Marai. Ini sikap yang seperti itu yang Nabi SAW. Walau tidak jatuh dan kalian jangan saling melakukan jual beli najis. Najis itu adalah jual beli untuk menjemputkan orang. Ada orang yang pura-pura menawar, padahal dia tidak niat membeli. Tujuannya supaya orang yang sudah nawar duluan itu terbeli. Ada orang sudah berdagang sama pembeli sudah tawar menawar. Sudah mau deal, tidak bisa kita ikut awal. Harganya kita naikkan. Nah, kalau dia enggak mau 10 ribu, tak beli 15 ribu. Maka ini jual beli najis. Walau ya pribadi kemana pribadi, karena kalian menjual barang atas jualan saudaranya, wakul ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian menghamba Allah, orang-orang yang bersaudara. Yang dimaksud jangan kalian menjual atas jualan saudaranya, ada orang yang sudah transaksi jual beli, kemudian kita mendatangkan kepada kita datang pembelinya. Dah kamu pulangkan si barangmu itu, ya, tak jual kepadamu yang lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Kamu batalkan saja jual beli dengannya. Demikian yang kita kaji dalam kesempatan pagi hari ini. Dan al-irsad ila banyu itikad itu sudah hampir habis, mungkin sekitar 3 atau 4 pertemuan. Insya Allah kita akan berhenti dengan sarah hisul muslim, atau pengerti al-irsad. Insya Allah sarah hisul muslim. Apa hukum membaca buku-buku psikologi dunia kerja dan trik strategi dunia kerja karya orang-orang barat untuk kepentingan melamar pekerjaan, mengingat dunia kerja saat ini mengacu pada buku-buku tersebut? Hal ini bukan berarti maksud saya menafikan kitab-kitab para ulama yang di dalamnya banyak mengandung kebaikan psikologi atau kejiwaan. Siapanya boleh mengambil manfaat dari buku-buku tersebut asalkan bisa menjaga diri dan bisa membedakan mana yang bisa diambil dan mana yang harus tidak diambil. Jika seorang dalam keadaan suci lalu memakai sepatu kemudian dia ingin mengerjakan sholat, apakah dia harus berwudu lagi jika dia ingin sholat dalam keadaan melepas sepatu? Jawabannya, jika dia dia tidak perlu berwudu lagi karena melepas sepatu itu tidak membatalkan wudu, tapi melepas sepatu itu membatalkan hak untuk mengusap. Apakah emas putih termasuk larangan perhiasan bagi laki-laki? Emas putih kan bukan emas, ya, apa emas putih itu? Apa? Emas putih itu apa? Platina. Ya boleh jadi perhiasan. Teman karan perhiasan bagi laki-laki insya Allah boleh, asalkan bukan perhiasan yang khas perempuan untuk kalung, tidak boleh karena menyerupai perempuan. Bagaimana mau bekerja di perusahaan milik orang kafir, privat atau perusahaan minyak milik orang kafir? Ya, ini jawabannya boleh asal tidak itu merusak agama. Dan bekerja dengan orang kafir yang terlarang adalah bekerja yang menghinakan diri. Kalau bekerja dengan sepatu adalah kerjasama, saling memanfaatkan, saling menguntungkan, maka tidak masalah. Kata ketika bekerja yang dalam bekerja yang menghinakan diri, seorang muslim bekerja jadi babunya orang kafir, tidak boleh. Kalau wanita dibolehkan untuk memakai perhiasan emas, mengapa Fatimah atau Aisyah, saya lupa, saat memakai cincin emas Rasulullah tidak suka, apakah ini artinya? Ya, itu Aisyah. Perlu diketahui bahasanya ini hukum-hukum khusus untuk Ummahatul Mukminin. Mereka, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memberikan mereka seperti seorang suami untuk berhias dengan emas dan perhiasan-perhiasan mewah yang lainnya. Ini adalah aturan khusus untuk Ummahatul Mukminin sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Albani di silsilah Sahih. Apakah orang yang mengawali tersebut dengan orang kafir menanggung dosa orang yang mengikutinya? Tentu. Siapa yang menjadi pelopor dalam kejadian, ya, maka dia menanggung dosa orang-orang yang mengikutinya. Ada fenomena di dunia maya seperti blog, di Facebook dan lainnya banyak sekali yang menampilkan kejelekan-kejelekan dia. Dan justru membuat simpatik orang-orang awam karena bantahan-bantahan yang diberikan kepada mereka dengan bahasa yang kasar, dengan bahasa yang kasar. Inilah tahdir yang tanpa sifun wala ilmun. Tahdir terhadap si'ah tanpa ilmu dan tanpa pemahaman, akhirnya bukan malah menyebabkan yang hak itu muncul, namun malah orang cenderung pada yang batil. Sebabkan karena bantahan yang dengan bahasa kasar dicaci bukan satu bahasa ilmiah, bahasa tenang, namun bahasa orang emosi, maka orang malah kasihan dengan dicaci maki. Seorang perempuan muslimah safar ke rumah nenek karena didorong tua. Apakah tidak boleh dalam rangka untuk mengunjungi nenek? Tujuannya untuk mengunjungi nenek, pengganti orang tua. Maka hukumnya tidak boleh karena safar perempuan harus safar dengan mahram. Maka kalau dia mau bersafar ke rumah nenek, tidaklah dia ditemani oleh kakaknya, kakak laki-lakinya, atau bapaknya. Seharusnya demikian. Adakah ulama yang juga tak khusus dalam bidang teknologi? Ada sebagian ulama yang punya kemampuan dalam ilmu duniawi, seperti Ibnu Qayyim itu juga dokter, dokter dalam artian dokter fisik. Namun itu adalah fatullah nifihi meryasha, itu adalah satu hal yang luar biasa yang Allah berikan pada orang-orang yang Allah kehendaki, bukan semua orang dan bukan seharusnya. Bagaimana hukum ambil S2 dan S3? Pada akhirnya boleh-boleh saja, tergantung ibunya, tergantung tempat belajarnya, dan tergantung yang lainnya. Kalau misalnya akhirnya ya cukup, selama tidak ada pelanggaran syariat. Apa hukum S2-S3 di bidang teknologi? Jadi jawabannya, soalnya orang tua minta lanjut studi, padahal yang dipelajari banyak buku-buku orang kafir. Buku orang kafir dalam masalah mesin, macam-macam, tidak masalah. Tidak usah akidah, cuma bikin mesin ini ada-ada, tidak masalah. Harus belajar bahasa Inggris, boleh belajar bahasa Inggris jika memang diperlukan. Biasa semua kena di kafir banyak sekali. Biasa itu akan negeri Islam seperti Saudi sedikit dan susah maksudnya. Pertama, negeri Islam bukan hanya Saudi. Negeri Islam bukan hanya Saudi. Jangan digambarkan negeri Islam baru Saudi. Kemudian yang kedua, ini adalah fitnah. Ini adalah ujian. Siapa yang mau mengedepankan dunia, berbangga dengan gelar berderet-deret urusan luar negeri, ataukah orang itu cari keselamatan diri dan agamanya. Bolehkah kagumnya saya terhadap orang kafir atas semangat dan tulus mereka dalam beribadah? Padahal saya tahu ibadah itu jelas-jelas orang kafir, dan kekaguman saya ini untuk menyemangati diri saya sendiri agar tidak kalah semangat dalam beribadah. Pertama, jika memang tujuannya untuk memompa semangat, maka dalam ibadah salafus saleh, dalam ibadah para sahabat, mayuhi. Sudah terdapat cerita dan gambaran yang mencukupi kita. Bagaimana dikatakan oleh para ulama hadis, fi sahih hunyatun anil dhaif. Dalam hadis sahih itu sudah mencukupi dan sudah menyibukkan, tidak perlu pakai hadis yang lain. Maka dalam kisah dalam kehidupan kaum muslimin, semangat ibadah para ulama salah, para sahabat, para tabi'in itu sudah cukup untuk memupas semangat untuk beribadah. Jika orang itu tidak terpompa semangatnya dengan bagaimana keadaan Nabi, para sahabat dan salam, ya, maka semangat apa yang didapatkan dengan dari ibadah yang Allah berikan. Yang kedua, satu hari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan dengan para sahabat dengan beberapa orang yang bersama beliau melewati satu gereja dan melihat melihat di dari luar Khalifah Umar bin Khattab melihat ada seorang pendeta yang sedang ada seorang rahib yang sedang beribadah dengan penuh semangat dan tidak pernah lelah. Maka Umar bin Khattab sendiri sejenak di situ melihat ada orang-orang yang lebih semangat dengan tulus beribadah dengan semangat beribadah. Apa reaksi beliau? Nangis. Beliau bercucuran air mata. Ditanya oleh orang-orang yang menyukainya, ada orang Nasrani ibadah, mumpung ibadah, nah kok responnya nangis? Ada apa bayar untuk ini? Jawaban jawab, saya kasihan. Saya kasihan. Maka berikan semangat yang dalam beribadah, berikan mumpung-mumpung yang dalam beribadah, besok masuk neraka. Itu sikap yang benar dengan ketika sikap yang tepat dan sikap Khalifah Umar bin Khattab ya, terhadap semangat ibadahnya orang tadi. Jadi itu yang patut diteladani. Menangislah ketika melihat orang lain memberikan semangat beribadah. Kasihan. Tangisi diri mereka sebagaimana Umar menangisi mereka. Bagaimana kaitan dengan pertanyaan hari kemarin? Bagaimana dengan merayakan ulang tahun? Bukankah ini sudah tersebar di kaum muslimin? Apa yang tidak tertentu? Masalah ulang tahun lain permasalahannya. Ulang tahun itu berkaitan dengan larangan membuat eid baru. Dan apa itu eid? Dan apa eid yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka perlu diketahui ilah dari larangan id. Ilah dari larangan id adalah ta'zimul yaum, yauminal ayyam wa takhsisuhu. Pengistimewaan dan pemuliaan terhadap hari tertentu. Maka itulah id. Dan itu definisi id. Dan itulah yang id yang terlarang. Maka ulang tahun termasuk dalam id baru. Termasuk dalam eid yang terlarang. Karena dalam ulang tahun terdapat apa? Pengistimewaan dan pengagungan hari. Kecuali eid yang berdasarkan hal-hal yang logis. Kecuali pengistimewaan dan pengagungan hari karena hal-hal yang logis, hal-hal yang bisa dipikirkan, hal-hal yang bisa ditangkap maksudnya. Semacam akhir tahun itu adalah pasti akhir tahun itu laporan pertanggungjawaban selama tahun. Itu pemusnah. Akhir tahun kerja ada laporan pertanggungjawaban. Itu pemusnah. Namun pemusnah yang masuk akal. Loh, kenapa kok akhir tahunnya? Kerjanya setahun. Ini mau dievaluasi, mau besok mau ditinggalkan. Maka ini evaluasi tahunan, karena judulnya saja evaluasi tahunan. Ya akhir tahun. Kecuali evaluasi per 6 bulanan ya, maka 6 bulan sekali. Karena judulnya evaluasi tahun sekali, ya maka akhir tahun. Maka evaluasi, rapat evaluasi akhir tahun itu termasuk E. Karena yang namanya E, pasti beliau. Namun di sini tidak ada ta'zim sebenarnya. Ini cuma taksis tanpa ta'zim. Dan seandainya kita katakan ini ini, seandainya kita katakan ini ini, namun ini ini yang logis dan ini boleh. Dan ini yang tidak ada faktor logis kenapa itu dikhususkan, ini enggak boleh. Kenapa tanggal 1 Februari jadi hari istimewa? Kenapa 14 Februari di hari istimewa? Kenapa? Tidak. Apa penjelasan logika logis itu? Tidak ada. Nah inilah aib yang telah. Kenapa tanggal 1 Poin berubah harus jadi hari Senin? Itu hari lahir saya. Maka kita katakan hari lahir tidak bisa berulang. Hari lahir itu satu paket, tanggal, bulan, tahun. Itu hari lahir. Maka orang yang lahir tanggal 1 Februari 1892, maka tahun berikutnya, dua tahun berikutnya itu bukan hari lahir dia, namun hari lahir orang lain. Karena hari lahir itu tidak bisa berulang. Hari lahir itu tidak bisa berulang. Cuma sekali dalam seumur hidup. Kalau hari lahir berulang itu berarti masuk hari itu lagi kemudian keluar lagi. Dan ini bukti, ini buktinya kalau orang itu sedang ikut-ikutan peringatan ulang tahun tentang hari lahir. Dianggap hari lahir itu bisa berulang. Kalau orang berpikir dengan akal sehat, hari lahir tidak bisa berulang. Apa hukumnya walak terhadap alil bid'ah? Karena mereka tidak mengucapkan doa dan bayar zakat. Wajib walak pada alil bid'ah sesuai dengan kadar taatnya. Namun harus ada kebencian terhadap alil bid'ah sesuai dengan kadar penyimpangannya. Bagaimana nanti akan kita baca perkataan yang dijelaskan oleh Al-Qur'an di akhir pembahasan walak wal faraq. Berarti ada tiga jenis manusia dalam cinta dan dalam kebencian. Maka ada orang yang dicintai dari satu sisi namun juga dibenci dari sisi yang lain. Itulah ahli maksiat dan ahli bid'ah yang kebid'ahnya belum mengeluarkannya dari Islam. Maka mereka ini dicintai berbanding lurus dengan kadar taatnya dan dibenci berbanding lurus dengan kadar maksiat pelanggarannya. Bagaimana hukum menerima bantuan dari orang kafir maupun ahli bid'ah padahal kita tidak walak terhadap agama mereka? Sebenarnya boleh selama tidak bersyarat dan selama tidak bersyarat dengan syarat-syarat yang mengikat. Batas kain seorang wanita sampai mana dalam jatuh soli itu dihitung dari mana? Banyak ulama yang menganjurkan untuk batas maksimal kain perempuan adalah satu harta atau dua juta. Lebih dari itu adalah isbal untuk kain perempuan. Lebih dari itu isbal untuk kain perempuan. Maka tidak benar orang yang berpendapat tidak ada isbal untuk kain perempuan. Ada isbal untuk kain perempuan. Ketika kain perempuan panjangnya lebih dari melebihi dua juta atau satu harta. Karena satu hasta itu mesti dua dekal kalau normal. Kalau tangan orang itu normal, bisa tangan masing-masing. Kalau tangan orang itu normal, maka satu hasta itu sama dengan dua dekal. Sudah pasti. Kecuali yang abnormal. Maka maksimal ada dua dekal atau satu hasta. Nah dua dekal ini dihitung dari mana? Dua dekal ini dihitung dari mata kaki. Aurat wanita di depan wanita kafir, apakah seperti di depan laki-laki yang bukan mahram atau seperti di depan wanita muslim yang lainnya? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pendapat yang diwakilkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, aurat perempuan muslimah di depan wanita kafir sebagaimana aurat perempuan di depan sesama muslimah. Alasannya aurat perempuan Yahudi nemui Aisyah dan umat mukmin yang lain dan tidak terdapat keterangan kalau Aisyah kemudian berhijab bagaimana hijabnya Aisyah di depan laki-laki kafir. Buku bagus yang mensyarah kitab Tsamarin Muhammadiyah At-Tirmidzi. Kalau untuk syarah, kalau untuk taklif, untuk catatan mungkin bisa dengan catatan Al-Albani sendiri di Muhtasar sama Imam Muhammadiyah, ataupun kalau untuk syarah untuk yang bagus wallahu a'lam, saya belum tahu. Ada sebagian orang yang menemukan sebuah mengenai memanggil orang kafir dengan panggilan saudara dengan beralasan kisah para nabi di surat Al-A'raf atau Hud, katanya Allah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh dan seterusnya. Dan bahwa kata saudara hanya sekedar sebutan yang umum digunakan untuk semua orang. Bagaimanakah menjawab subhat tersebut? Pertama, jika saudara di sini digunakan dalam bentuk memanggil sebagai pengganti kata-kata anda atau kamu, tidak masalah. Saudara jangan macam-macam. Maknanya apa? Kamu jangan macam-macam. Maka jika makna saudara yang dimaksudkan adalah makna ini, jadi disampaikan sekedar sebutan yang umum digunakan untuk semua orang, maka jika ini yang dimaksudkan sebagai pengganti kata-kata anda atau kamu, tidak masalah. Karena makna saudara di sini itu artinya kamu, ya kan? Saudara jangan macam-macam dengan saya. Artinya apa? Kamu jangan macam-macam. Dan lafaz itu dinilai dari maknanya. Khamar itu khamar meskipun namanya nama-namanya baik, meskipun namanya bir kebaikan. Meskipun namanya bir, khamar tetap khamar. Karena nama itu dinilai daripada makna dan maksudnya. Maka kata-kata saudara jika maknanya adalah kamu, maka itu salah. Dan demikian juga kata-kata saudara jika yang dimaksudkan adalah saudara nasab. Dan ini yang di Allah maksudkan dalam ayat Allah mengutus kepada kaum Samud saudara mereka Saleh. Artinya Saleh ini nasabnya, darahnya satu darah dengan mereka. Ini saudara kepada nasab. Maka kita katakan kepada kita katakan dia itu saudara saya. Dia orang Nasrani tersebut saudara saya dengan pengertian dia anak paman saya. Boleh? Boleh. Benar. Bukan dosa. Nah, saudara yang dilarang, menyebut saudara yang dilarang adalah saudara karena makna ya, makna-makna agama. Contohnya jadi sebagai kalimat berbahaya dan loyal pada orang kafir. Ada kaum persaudaraan umat beragama. Ada nama kaum persaudaraan umat beragama. Ada nama ini ada macam-macam beragama ada ini. Kaum persaudaraan umat beragama. Ini saudara kan apa ini? Saudara mimba pawai, mimba binatang, atau mimba kamu? Atau mimba apa? Saudara mimbar gede. Forum persaudaraan antar umat beragama. Muslim ada, Nasrani ada. Apa yang persaudaraan yang dimaksudkan ini? Membangun persaudaraan apa ini? Forum ini membangun persaudaraan agama. Nah ini yang telah. Maka ini yang dimaksudkan. Dan ini yang kita maksudkan. Dan ini yang dimaksudkan oleh para ulama. Apakah takdir yang sedang menimpa seorang saat ini, misal saat ini seorang itu dalam kondisi sakit atau dalam kondisi kekurangan harta bisa berubah dengan doa? Jadi ini yang bisa berubah dengan doa. Doa untuk minta sembuh dan Allah mengabulkan doanya. Namun perlu diketahui bahasanya Allah menakdirkan mustahab dan menakdirkan sebab. Allah takdirkan dia akan sembuh dan Allah takdirkan sebab sembuhnya adalah dia berdoa. Seorang yang berdoa ke kehilangan kesusahan yang menimpa dirinya, dia berdoa secara terus menerus, lalu pada suatu saat dia berpikir ia malu kepada Allah, kenapa dia berdoa meminta hal tersebut. Apakah sikap malu ini benar atau tidak? Ini sikap yang tidak benar, maka Allah perintahkan kita untuk berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita. Jadi kita beribadah dengan doa tersebut. Apa nasihat untuk orang yang suka menunda-nunda pekerjaan? Apa yang dimaksud dengan menunda-nunda pekerjaan? Pekerjaan masalah agama, ibadah, atau dia bekerja atau maksudnya itu tugas? Ya. Maka orang yang menunda-nunda satu hal yang harus dia lakukan, maka ini tidak ada manfaatnya kecuali dia akan bertumpuk jadi satu, kemudian dia tidak mampu melakukannya sama sekali. Jika yang dimaksudkan adalah satu kebaikan, maka kita katakan bahwasanya Allah perintahkan kita untuk bersegera dalam kebaikan dan jangan menunda-nunda untuk berbuat baik. Bagaimana fatwa rebonding yang diharamkan? Tentang kami masalah rebonding, maka hukum rebonding itu sama dengan hukum mengkriting, kan? Dan para ulama mengatakan bolehnya. Bahkan mereka katakan pada asalnya boleh. Pada asalnya boleh. Fatwa ulama tentang masalah mengkriting rambut, saya baca fatwa Lajnah atau yang lain, bisa disampaikan hukum asalnya mengkriting rambut boleh. Maka boleh dalam artian menurunkan rambut yang kriting, hukumnya juga boleh. Jika dikatakan bahasa ini mengubah cinta Allah jadi tiga, karena ini sementara. Jadi boleh sebagaimana bolehnya memakai memakai celak, sebagaimana bolehnya mewarnai kuku. Kecuali jika tujuannya adalah tujuan tujuan yang terlarang. Kecuali tujuannya tujuan terlarang. Terboleh untuk orang yang tidak berjibah haram. Rebonding untuk orang yang tidak berjibah haram. Ya. Kalau yang dimaksudkan dengan fatwa rebonding itu haram, ditujukan kepada perempuan-perempuan semacam ini, maka benar. Atau fatwa ini ditimbang karena gharibul had. Gharibnya rebonding untuk dipamerkan karena yang rebonding perempuan-perempuan yang tidak berjibah, maka tidak salah. Namun jika yang dimaksudkan adalah ikhlas, ya, semua meskipun dia berjilbab dan kemudian cuma untuk suaminya, maka satu hari yang mengatakan. Apakah dalam bahasanya Amr bin Yasir tidak boleh menggunakan za'afaran? Jika dianalogikan bahasanya kita juga tidak boleh menggunakan produk sampo, sampo, sabun, apa ini, all one, all on untuk perempuan. Untuk semisal sampo kulit harus pakai yang apa ini dan lainnya. Jawabannya jika memang itu adalah sabun khas perempuan, itu tidak boleh dipakai laki-laki. Ini minyak rambut khas perempuan. Nah, kalau ini memang sudah sampai derajat khas perempuan, maka laki-laki tidak boleh memakainya. Apa dalil kalau mendapatkan kejelekan baca subhanallah? Kalau orang untuk mendapatkan kejelekan, dia mengatakan dia tertipu kejelekan, maka Nabi mengatakan untuk mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Nah, jika dia mendengar ucapan yang jelek, jika melihat perbuatan yang jelek, maka di antara maka Nabi ajarkan dia untuk mengucapkan subhanallah. Dan ini adalah bagaimana permintaan sebagian kaum muslimin yang baru masuk Islam ketika Nabi ajak kembali ke Hunain, melihat ada pohon dan minta kepada Nabi supaya dibuatkan pohon-pohon sesembahan. Sebagaimana orang muslim punya pohon sesembahan. Maka Nabi mengatakan apa? Subhanallah. Apa dalil kaidah tidak ada takdir muayyan untuk masalah khilafiyah? Karena di antara manik takdir adalah takwil. Di antara manik min mawani takdir, faktor penghalang untuk memonis kafir seorang person tertentu adalah takwil. Dan adanya khilaf dalam masalah ini adalah nau min anwa takwil. Maka ini bisa menyebabkan kita memaklumi, oh boleh jadi dia mengambil pendapat ulama yang beda, menilai sebagai perbuatan kekafiran. Sehingga pola-pola kaedah dan jadilah kaedah semangat Rasulullah, tidak ada takdir muayyan untuk masalah khilafiyah. Pembahasan-pembahasan yang diperselisihkan apakah itu kekafiran atau tak, tidak. Takdir muayyan hanya ada pada permasalahan yang dikafirkan dengan ijma. Jadi adalah berlaku untuk takfir mu'ayyan untuk pasang, sehingga juga takfir mu'ayyan untuk kelompok, ataupun takfir mu'ayyan untuk sebuah negara. Maka kita menerima kira ulama tentang definisi darul Islam. Apakah yang dilihat adalah keadaan rakyat, apakah keadaan penguasa, tidak ulama. Saya ulama yang mengatakan, kalau aturan itu adalah aturan bukan Islam, maka itu darul kufur. Kita akui itu ada memang terdapat ulama demikian. Namun juga perlu diketahui adanya ulama ya, bahkan dikatakan sebagai jumhur ulama yang menilai negara kafir dan tidak itu berdasarkan kondisi rakyatnya. Si Islam di sana nampak tegak atau tidak. Maka orang yang mengambil pendapat pertama sekalipun, kita katakan kalau Anda mengartikan pendapat tersebut silakan. Namun Anda tidak boleh menjadikannya sebagai dasar untuk memfonis negara-negara yang menurut Anda tidak memenuhi persyaratan. Oh ini negara kafir, ini negara kafir. Kenapa? Karena itu semua ayat. Dan tidak ada faktor semua ayat dalam akhlak khilafiyah. Apa beda antara seudon dengan Allah, firasat seorang mukmin dan waswas setan? Saya pernah mengalami bahasanya pekan depan sepertinya saya tidak sanggup atas apa yang saya rencanakan. Benar-benar berat di hati saya. Namun saya tetap dan masih berusaha untuk menjalankan komitmen itu. Tetapi qadarullah pekan depannya saya sakit dan benar-benar hanya di atas ranjang rumah sakit. Apakah ini firasat? Sempat terlintas di pikiran saya bagaimana rasanya tidak punya HP. Qadarullah 2 hari setelahnya HP saya hilang. Apakah ini termasuk dalil Allah mengikuti persangkaan hambanya? Ini jelas lakulih hal manusia yang berbahagia adalah manusia yang tidak terikat dengan was-was, sangkaan, pikiran ini dan itu. Itulah manusia yang akan bisa menghadapi dunia ini dengan indah. Dan kalau orang itu terikat dengan ini dan itu, terikat dengan perasaannya, dengan was-wasnya, dengan pikiran-pikirannya, ya, maka dia akan terkungkung dan susah hidupnya. Alhamdulillah saya nasihatkan untuk tidak terlalu mempedulikan perasaan ini dan perasaan ini. Kita kan berdoa alaikum.